Gak simpatik enterprise, siapa dia kalau bukan Cihan Audi, masih bersama New Al-Hasana. Selamat sore semuanya. Satu baik spesial buat semuanya. Cari kanda tuh hirung lagi, kabar aku tuh sakson kau, ternyata kau. Walau rindu anak, ani bila lika lusuina, bawa jatuh ani hosi, patil kama dohi. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Terima kasih.